Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Pemirsa Al-Bajah TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa dalam keadaan baik, sehat walafiat dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali berkesempatan untuk menambah ilmu dan juga wawasan yang semoga akan memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Dan kita akan belajar bersama Buya Yahya dalam acara rutin kita, yaitu belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan kita masih berada, tema yang akan kita bahas kali ini adalah jika teman berbeda agama. Dan ini masih melanjut apa yang sudah pernah kita bahas, yaitu kita masih berada di silsilah tentang bagaimana kita mendidik putra-putri kita agar mereka menjadi putra-putri yang kenal dengan syariat, kenal dengan Rasulullah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena anak adalah amanah dan kita ingin menghantarkan mereka menjadi anak-anak soleh-soleh ahli syurga. Dan pada pertemuan yang lalu telah banyak yang sudah kita pelajari bersama Buya dalam acara ini. Dan sudah banyak nasihat-nasihat yang sudah Buya berikan kepada kita, bagaimana agar kita bisa menjadi orang tua yang baik, yang benar, yang bisa mengarahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Dan juga menjadi anak-anak yang selalu sambung hatinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan ini kita akan mencoba, kita akan belajar bersama tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita di saat mereka bertemu dengan teman yang berbeda agama, bagaimana menyikapinya. Karena saat ini Islam adalah agama yang luar biasa. Nabi kita mengajarkan bagaimana kita bergaul bahkan dengan orang di luar yang bukan muslim pun Nabi bisa menjalin hubungan dengan baik ya dan indah. Nabi tidak pernah meremehkan, tidak pernah berbuat kasar dan sebagainya. Akan tetapi seringkali saat ini banyak orang mengatasnamakan Islam melakukan hal-hal yang jauh dari apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak ingin anak-anak kita salah langkah atau salah di dalam mengambil ilmu atau salah di dalam mengambil pelajaran, sehingga perlu bagi kita untuk memberikan bimbingan kepada mereka, mengarahkan mereka agar mereka bisa menjadi orang yang tidak melanggar syariat dan tidak melanggar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Pemirsa Al-Bajah TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai acara ini kita akan menyapa Bu yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya senantiasa dalam keadaan baik, sehat. Alhamdulillah, doa para pemirsa, doa para pendengar semua. Dan semoga para pemirsa dan pendengar senantiasa dalam rahmat Allah. Amin. Penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Mendapatkan kemuliaan dari Allah di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Baik Buya, tadi seperti yang sudah Umi sampaikan, kita masih melanjut tentang silsilah masalah mendidik anak Buya. Dan kita akan mengangkat tema kali ini tentang bagaimana jika teman berbeda agama. Artinya bagaimana kita memberikan pembekalan kepada anak-anak kita Buya supaya mereka tidak salah di dalam bergaul. Artinya jangan sampai melewati batasan-batasan syariat, tapi juga jangan sampai terlalu kaku dan keras sehingga akhirnya Islam kok terkenal radikal dan sebagainya, seperti itu Buya. Kita ingin seperti apa langkah-langkah kita sebagai orang tua untuk mengajarkan hal itu kepada putra-putri kita. Baik Buya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ad-dinu yusrun. Islam adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kelembutan, kasih sayang dan dengan kebenaran. Maka sesungguhnya tidak perlu ada yang boleh ragu tentang Islam. Baik orang itu yang dari luar Islam khususnya, baik yang sudah kenal Islam atau yang baru kenal Islam, pada hakikatnya seperti itu dan seharusnya semacam itu. Akan tetapi memang ada kadang muncul keraguan-keraguan di saat orang di luar Islam mau bergaul dengan kaum muslimin, ya karena munculnya beberapa orang yang mengatasnamakan Islam, akan tetapi mereka sama sekali jauh dari Islam. Sehingga Islam menjadi tertuduh fiqhasil ittiham, seperti yang dikatakan oleh para mufakir qafasutil diham. Jadi Islam menjadi dituduh terus. Sehingga ada kejahatan di sana Islam, kejahatan di sini Islam, di sana Islam. Karena perilaku kaum muslimin bukan itu adalah Islam. Dan kaum muslimin seperti apa yang melakukan itu semuanya. Dan ini harus dibedakan. Maka hal-hal yang semacam inilah sehingga memunculkan karakter. Anak-anak muslim merasa minder dan takut untuk mengatakan dirinya adalah Islam. Ya, tidak berbangga dengan keislamannya. Ya, nah, inilah. Ya. Jadi dengan munculnya sekarang kita mendengar masyarakat teror. Kita pergi kemana-mana. Ke luar negeri sana, di negeri-negeri yang bukan negeri Islam sana. Mendengar berita bom di Jakarta, berita berotom ini. Semua yang mengatakan, kenapa Islam begitu? Islam jelek, Islam ini. Apalagi memang ada beberapa media yang memang tidak memihak kepada kaum muslimin. Bahkan hanya akan mengeruhkan suasana, menyebar fitnah. Dan banyak sekali media yang semacam itu. Dan memang media tidak dikuasai oleh kaum muslimin. Sehingga informasi yang tersebar pun tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Dan ini juga problem. Sehingga begitulah suara kadang menjadikan Islam selalu seperti tertuduh. Seolah pelaku kejahatan pelaku kamu. Nah, inilah yang menjadikan seorang untuk menampakkan keislamannya kadang merasa ragu dan tidak bangga dan sebagainya. Badal Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam sangat tinggi dan tidak ada yang meninggi lagi. Nah, bagaimana sekarang kita membawa anak-anak kita ini yang mau tidak mau mereka harus berinteraksi dengan orang di luar Islam. Mau tidak mau. Apalagi di era global ini, baik di sekolahan mereka, mungkin seorang anak mengambil pendidikan-pendidikan untuk kepentingan masyarakat luas, fardu kifayah seperti ilmu kedokteran, ilmu teknik dan sebagainya, yang di sana bukan kaum muslimin saja, banyak orang-orang di luar Islam dan belajar juga di sana. Bagaimana anak kita di saat bergaul dengan mereka? Belum lagi kalau sudah masuk media-media informasi, media-media sosial, sudah tanpa batas di sana. Tidak ada batas manusia manusia satu suku, bahkan satu bangsa, bahkan di luar dengan orang di luar sana pun, di luar negeri pun bisa berinteraksi dengan mudah karena dengan adanya media-media atau kemajuan teknologi ini. Yeah. Maka di situ akan mau tidak mau kadang anak-anak kita harus berinteraksi dengan orang di luar Islam. Maka bagaimana anak kita ini? Yang pertama harus anak kita bebaskan dari dua kutub ekstrim ya. Kutub ekstrim itu ada dua orang, yang satu berlebihan sampai menampakkan Islam dengan bentuk kekerasan. Yang satu lagi adalah orang yang tidak punya pendirian sama sekali. Tapi anak kita harus bahwasanya dia adalah tegas, akan tapi sekaligus dia punya bekal kelembutan juga. Jadi jangan sampai anak kita itu keras seperti kelompok yang mengatasnamakan Islam, atau anak kita sama sekali tidak punya tidak tampak dalam dirinya adalah kalau dia itu mewakili kaum muslimin. Emang dua kutub ekstrim ini betul-betul tuh mau. Ada orang yang kalau bahasa orang kampung kita itu adalah bunglon ya, orang Islam tidak Islam yang ikut sana yang penting senang, munafikin sebetulnya. Ada orang yang Islam dengan keras, maka kita bukan semacam itu. Kaum muslimin ahli sunnati wal jamaati adalah orang wasat, tengah-tengah. Artinya apa? Tidak berada di kutub ekstrim sana, di ekstrim sini tidak. Maka di sini yang perlu kita tanamkan anak kita ini adalah pertama, sebelumnya harus kita tahu bahwasanya semua pemeluk agama itu menyeru kepada agamanya tanpa terkecuali. Semua agama termasuk khususnya di dalamnya adalah Islam. Agama Nasrani, Yahudi, semuanya pemeluknya menyeru kepada agamanya. Ini harus kita ketahui. Dan mereka juga mencari pengikut karena mereka bangga dan meyakini dengan agamanya. Seperti hal kaum muslimin sepertinya. Semestinya seperti itu. Meyakini agamanya dan harus mencari pengikut. Sehingga kalau urusan mencari pengikut ini adalah hal yang wajar. Maka kalau kita mengatakan bahwasanya seorang Nasrani itu adalah kalau masuk ke pelosok-pelosok mencari pengikut, ya gak usah marah. Karena memang kenyataan agama harus seperti itu. Seperti itu, ya. Seperti halnya kalau kita masuk ke pelosok mencari pengikut. Jadi mencari pengikut adalah hal yang wajar. Semua agama. Dan ini harus dipahami oleh seorang ibu, seorang bapak, dan anak kita harus paham. Artinya apa? Kalau sudah paham ini, maka ketahuilah. Jika engkau, wahai anakku, duduk dengan orang Yahudi atau Nasrani atau Buddha atau Hindu, maka ketahuilah. Mereka juga punya misi untuk membawamu kepada agamanya. Itu pasti. Artinya apa? Engkau tidak boleh tertipu. Urusanmu berbuat baik dengannya adalah wajar. Kebaikan sebagai manusia dengan manusia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Akan tapi kamu harus waspada bahwasanya. Di balik itu semuanya adalah Mereka juga menghendaki. Bahkan bagi mereka mengajak kepada agama adalah juga kemuliaan. Anda harus paham itu, wahai anakku. Gitu. Jadi kebaikan yang mereka lakukan kepadamu, tentu karena mereka percaya dengan Tuhannya, ingin dibalas oleh Tuhan yang ia percaya. Kemudian apa? Ingin membawamu kepada agamanya. Sehingga termasuk dengan cara pernikahan dan sebagainya itu, Anda harus, kalau engkau harus waspada. Ya, harus ngomong gitu dengan anak-anak kita. Harus waspada, wahai anakku. Artinya apa? Kebaikan yang mereka lakukan, ini bukan seudon lah ya, sebagian orang mengatakan, kalau kita, kalau ada orang yang, orang Nasrani memberikan hadiah kepada kaum muslimin, ini ada maksud, lalu mereka marah, wah ini nuduh lu, enggak, kalau tidak ada maksud, apa lagi? Jujur, saya sebagai kaum muslimin, kalau memberi bantuan kepada orang Nasrani, saya ada maksud. Maksud saya apa? Agar mereka masuk Islam. Karena apa? Kita ingin menyelamatkan mereka, karena kami meyakini Islam adalah agama yang paling benar. Justru saya cinta agar dia masuk surga, bukan tanpa maksud. Dan agama lain pun tentu demikian, ada maksud. Sehingga ini yang harus dipahami oleh anak kita. Artinya apa? Di dalam berinteraksi dengan mereka, kebaikan biasa, tukar menukar kebaikan. Artinya saat memberi ada saat menerima. Tapi di saat seperti itu harus waspada, wasanya ini hanya sebatas dalam urusan duniawi. Tapi kalau sudah melampaui urusan agama, maka harus waspada di sini. Bahkan lah ini, menjadilah engkau, wahai anakku, penyeru kepada Islam. Sehingga sahabatmu di kelas sana ternyata bisa mengikut kepadamu agamamu. Dan harus itu. Jadi anak kita kalau duduk dengan mereka harus punya misi. Ingin membawa mereka kepada agama kita. Harus. Sehingga lihat, dalam perkumpulan dengan mereka kalau ngobrol pun, setelah ngobrol tentang urusan sekolahnya dan sebagainya, tidak akan lupa saat menyisipkan tentang agama Islam yang baik, agama Islam yang mulia, akhlak Islam dan seterusnya. Berusaha untuk memahamkan. Maka ini pun juga memacu anak kita agar belajar bagaimana keindahan Islam, bagaimana kemuliaan Islam. Sehingga di dalam hubungan berkomunikasi dengan orang-orang di luar Islam, tidak akan lupa dengan misinya ini. Tidak hanya sekedar dia sekolah bareng, les bareng, sana bareng. Enggak. Tapi ada misi. Bahkan mungkin ngekos bareng sekalipun. Maka di situ ada misi, selalu diskusi, berbicara dan menyampaikan dan sebagainya. Nah, itu anak yang berguna. Jadikan anak kita semacam itu. Akan tapi kalau anak kita tidak kita beri wawasan, ya jadi orang pendengar saja, setiap hari dikasih ceramah sama agama lain, akhirnya apa? Oh, gitu ya. Sementara kemudian dia juga bawa fitnah Islam tuh gini-gini, lihat tuh. Iya. Akhirnya apa? Diam-diam tertanam di hatinya kekaguman kepada agama lain dan awal kekufuran. Akhirnya sudah tidak bangga dengan Islam. Sehingga muncullah orang-orang lebih bangga dengan belajar di tempat-tempat yang tidak agama. Ini adalah berangkat dari pergaulan yang salah. Karena tidak sedikit dari orang di luar Islam sana juga pandai berkomunikasi. Pandai mengambil hati. Sebab mengambil hati tidak ada hubungan dengan kebenaran agama. Akan tapi kelihaian orang dalam berinteraksi. Biarpun yang meluluhkan hati adalah Allah. Pandai bertutur kata. Lidahnya adalah lidah yang lembut, lidahnya fasih. Sehingga apa? Seperti disampaikan Nabi, inna wa inna minal bayani la sihra. Orang bisa terpesona dengan kalimat, mungkin. Sementara kalau anak kita tidak punya bekal, maka bagaimana? Akan kebawa. Jadi inilah kaidah. Maka dari itu para orang tua pun harus selalu mengajak diskusi anak tentang hal yang demikian. Kalau apalagi di saat anaknya kumpul dengan orang di luar Islam. Kalau ternyata ada seorang anak gadis tiba-tiba kok pengen menikah dengan orang di luar Islam, maka sebenarnya gagal adalah orang tuanya. Gak usah banyak ngomong. Bagaimana orang tua selama ini mendidik anaknya untuk masuk sekolah SMP atau SMA atau sekolah di mana? Apakah tidak diajari untuk menjadi penerusnya Rasulullah atau punya misi dakwah untuk membawa agama orang lain kepada agama Islam? Jadi kalau ini kaidah diambil, gak akan ada orang yang bingung tiba-tiba anaknya minta menikah dengan orang lawan, orang-orang beda agama. Nah, sekarang itu kenapa muncul seruan untuk kawin silang dan sebagainya? Itu adalah dari kelemahan cara berpikir agama. Karena berdasarkan keyakinannya yang lemah tentang agama Islam. Kenapa harus seru? Orang Nasrani sendiri yang kuat, kalau suruh memilih orang Nasrani, saya gambarkan. Seorang Nasrani, seorang tokoh agama Nasrani, punya anak laki-laki yang sangat soleh. Menurut mereka, soleh menurut agama Nasrani. Anggap saja baik menurut orang Nasrani. Kemudian ada pilihan. Dua anak gadis, yang lain, yang satu agamanya beda. Yang satu adanya adalah agama Nasrani yang baik juga anaknya, sama-sama baik. Tentu secara akal mereka akan memilih yang seagama. Ya. Sama anak kita pun demikian seharusnya. Tapi kenapa sekarang ada kelompok-kelompok agama yang menyeru untuk kawin silang, bahkan ada dari kaum muslimin yang mereka katanya pemikir dan sebagainya, diam-diam menyeru kepada kawin silang. Kawin beda agama. Kawin beda agama. Ini adalah sebuah sebuah kelemahan di dalam keimanan dan kelemahan dalam berpikir. Coba ada pikir yang sederhana saja, enggak usah belit-belit dalam berpikir. Maka anak pun harus dibekali yang demikian itu, jangan sampai tiba-tiba anak kita punya kecintaan, jatuh cinta kepada orang yang beda agama sehingga mau dibenahi pun susah. Dan ini terjadi. Sampai hari ini pun kita harus banyak menyelesaikan kasus yang semacam itu. Dan susah diselesaikan. Karena apa? Memang ini adalah bencana. Dan itu kesalahan dari awal kita yang mendidik. Jangan anak-anaknya disalahkan saja. Anda orang tua. Bagaimana Anda menanamkan keimanan di anak-anak Anda? Bagaimana Anda tahu anak Anda bakal bergaul dengan orang yang berbeda agama? Bahkan seandainya berkumpul dengan orang yang berbeda agama, akhlaknya tidak benar pun anak kita punya filter. Dan dia tahu mana hak, mana batil. Dan punya pendirian, bangga dengan Islam. Dan menjadi penyeru kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dimanapun mereka berada akan aman. Sehingga tidak sedikit anak-anak muda yang bisa menarik orang di luar Islam masuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sebuah kemuliaan. Ini adalah yang harus ditanamkan di hati, di hati anak-anak kita. Akan tapi kadang orang tua yang sudah tidak peduli urusan agama. Nah, ini adalah problem besar. Artinya, ya mereka tidak akan berpikir agama lagi karena memang mereka sudah tidak punya keimanan di dalam hatinya. Sehingga tidak peduli anak sekolah di mana saja, yang penting kamu sukses, nenek-nenek. Menikah pun terserah nak, yang penting kamu senang lah. Ini kan problem orang tua. Dan ada manusia yang semacam ini. Bahkan ada sebagian seorang ibu yang pernah kami temui, semoga Allah memberikan hidayah, rela anaknya bukan saja dinikahi karena terlalu gandrung dengan gelar pangkat laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut adalah yang punya pekerjaan di masyarakat yang mungkin menurut hitungan manusia adalah mapan. Dia adalah agamanya di luar Islam. Kemudian seorang ibu ini bahkan semua anak-anaknya juga melarang ibunya itu merestui adiknya itu untuk berurusan dengan akan tapi sang ibu selalu memberi jalan. Sehingga di saat semua saudara-saudara, semua anak-anaknya itu menutup pintu dari sana sini, ternyata seorang ibu masih memberikan kesempatan sampai akhirnya hampir di luar pernikahan. Nah, ini akan problem. Dan kemudian seorang ibu tidak pernah menyesal. Kenapa? Tetap mau dinikahi. Jadi lihat yang dicari hanya dunia. Dan ini contoh, sebuah contoh. Bahkan di luar Islam tidak seperti di dalam Islam. Masalah perzinahan adalah sebuah pelanggaran besar dan sebagainya. Nah, ini di dalam Islam indah luar biasa. Maka Anda akan rugi, wahai umat Islam, kalau Anda harus menikah dengan orang di luar Islam, orang di luar Islam. Karena orang di luar Islam ada yang menganggap perzinahan adalah biarpun itu pelanggaran tidak segede di dalam Islam. Jadi bagi sebagian agama itu dianggap remeh. Sehingga orang bebas melakukan perzinahan. Bahkan kita juga menemukan ada orang melakukan pernikahan kan sudah cocok dan punya anak satu atau dua atau tiga. Masalah pernikahan nanti yang penting suami istri, tapi suami istri tanpa pernikahan. Sehingga hanya berkumpul, menata hidup dan sebagainya, nanti kalau sudah oke baru menikah. Dan ini aja ada. Dan tidak usah pergi negeri jauh, ya, di negeri kita kan ada yang semacam itu. Ada sebagian orang yang beragamanya seperti itu. Nah, ini karena apa? Mereka tidak di dalam agamanya bukan ditanamkan satu keyakinan bahwasanya itu adalah kehinaan dan kebusukan. Maka rugi kaum muslimin kalau berurusan dengan mereka dalam urusan pernikahan juga. Masih ada seorang muslim yang soleh, yang baik, muslimah yang soleh, yang baik. Ini harus ditanamkan di anak-anak kita. Kadang-kadang tertipu dengan, oh dia baik kok ma, dia baik. Baik. Ini juga salah. Memang dia adalah baik dalam berperilaku. Akan tapi ketahuilah, dalam keimanan tidak baik wahai anakku. Jadi kalau jauh-jauh hari kita ajak diskusi, anak kita dia akan terjerumus di dalam hal yang semacam ini. Jadi pelanggaran kita ini bermacam-macam sampai ada derajat menikah dengan orang di luar Islam. Bahkan mungkin dari anak muslimah menikah dengan orang di luar Islam hukumnya adalah tidak sah dan itu adalah terjadi perzinahan. Sampai derajat ke bawah kepada agamanya murtad. Ini salah bergaul. Nah ini wahai para orang tua hendaknya kita waspada. Jangan sampai tiba-tiba anak kita tiba-tiba berubah. Bahkan suatu ketika diceritakan dari seorang ibu menangis, anaknya yang katanya idep baik, padahal selama ini adalah juga mengenakan baju yang menutup aurat, ya, disekolahkan di sebuah sekolah menengah atas, setahun dua tahun, tiba-tiba waktu keluar itu, di saat dia mau kuliah, tiba-tiba tanpa disadari ibunya, waktu membuka lehernya begitu, buka kerudungnya, ternyata sudah ada kalung yang menunjukkan agama tertentu. Sehingga ibunya menangis dan sang anak ternyata apa? Setelah ketahuan malah dia bebas sehingga sudah dipakai kerudung lagi. Kerudung itu hanya untuk menutupi. Rupanya anaknya sudah terpengaruh dengan agama lain dan masuk agama lain. Dan ini ada. Dan ada orang ngadu kepada kami, seorang ibu ngadu kepada kami tentang kasusnya ini. Maka kami katakan yang salah adalah ibunya. Maka pergaulan ini harus ada caranya. Supaya anak kita tidak terbawa. Jadi kaidahnya apa? Anak kita ajari untuk menjadi orang yang punya kepribadian. Mengyakini Islam adalah agung, Islam mulia, Islam indah. Kemudian setelah itu, bagaimana di saat mereka berurusan dengan orang luar Islam, harus tetap bersemangat dan bersemangat untuk menampakkan Islam. Bercerita tentang Islam, sehingga ini adalah misi untuk berdakwah, mengajak orang lain dalam beragama, untuk masuk agama kita. Kalau sudah anak kita semacam itu, akan selamat dalam pergaulan. Tapi kalau anak kita menerima saja, lihat, akan dibohongi dan dibawa, akhirnya anak kita hilang. Na'udzubillah. Allah alam biswa. Baik, subhanallah Buya, terima kasih Buya atas penjelasannya. Semoga disampaikan Buya tadi bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua ya, menjadi langkah menjadikan kita semakin tahu langkah-langkah kita untuk bisa memberikan pengarahan kepada putra-putri kita. Dan juga kami akan memberikan kesempatan kepada pemirsa Baca TV dan juga Sabar Radioku dimanapun Anda berada untuk bisa bertanya langsung kepada Buya. Anda bisa melalui Anda bisa bertanya melalui SMS di 081321461079 atau Anda bisa menggunakan via telepon kami di 02318308929 atau Anda bisa bergabung melalui Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kita akan break terlebih dahulu dan nanti kami akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa Albahjah TV dan juga Sahabat Radioku dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi, dan tema yang kita angkat kali ini adalah jika teman berbeda agama. Dan tadi yang sudah Buya sampaikan sangat banyak sekali tentang hal-hal penting yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita berkomunikasi kepada anak-anak kita, memberikan pemahaman kepada mereka bahwa Islam adalah agama yang paling benar, sehingga jangan sampai anak-anak kita tidak bangga dengan agama Islam. Dan memang saat ini kita melihat banyak sekali hal-hal yang memang harus benar-benar diperhatikan dan dijaga. Karena memang saat ini banyak sekali tontonan-tontonan yang menunjukkan dua ekstrim yang tadi Buya tunjukkan ya. Yang Buya sampaikan tadi, ada kelompok yang terlalu lembut ya kepada agama yang lain sehingga tidak mencerminkan keislaman. Bahkan terkesan ya tidak bangga dengan agamanya, menganggap semua agama benar. Ini sendiri akan menjadikan anak-anak, jika kita tidak memberikan bimbingan kepada anak-anak kita, dan jika mereka sampai menganggap itu adalah suatu hal yang baik, maka akan menjadikan, memasukkan anak-anak kita ke dalam golongan orang-orang munafik. Na'udzubillah, semoga Allah menjaga putra-putri kita. Dan begitu juga dengan kelompok yang keras, yang selalu menyalahkan orang lain, sehingga padahal itu sama sekali tidak pernah diajarkan oleh kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Nabi selalu mengajarkan bagaimana kita bisa bermuamalah dengan cara yang baik, akan tapi jangan sampai melanggar aturan-aturan syariat yang sudah ditetapkan ya. Artinya jangan sampai kebablasan, tapi juga jangan terlalu kaku. Baik Bu ya, mungkin apakah masih ada yang ingin ditambahkan kembali Bu ya tentang apa yang sudah di... Baik, pemirsa Albahjah TV dan juga Sahabat Radioku dimanapun Anda berada, kami berikan kesempatan kepada Anda semua untuk bertanya langsung kepada Buya. Anda bisa bertanya melalui SMS kami di 081321461079 atau Anda bisa bertanya melalui via telepon di 02318308929 atau melalui Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, sudah ada telepon yang bergabung, kita angkat dulu penelpon pertama. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Taufik di Riau, Umi. Dengan sahabat Taufik di Riau. Baik, silakan passwordnya. Albahjah TV, radioku, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya masalah antara saya sama istri saya bekerja, Buya. Istri saya kerjanya di perawat di rumah sakit. Saya kerjanya di perbankan tanah security. Tapi kami beda kabupaten, Buya. Di perbankan apa? Kerja. Di perbankan syariah. Alhamdulillah. Security, tapi kami beda kabupaten, Buya. Tapi saya tahu di perbankan syariah sekarang saya pekerjaan saya masih bergabung sama konvensional, hanya unit usaha syariah. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan syariah tuh yang banyak melanggar. Istri saya sekarang lagi ini, Buya, lagi hamil. Jadi kami, istri saya berjauhan. Jadi kami harus mengambil sikap mana yang harus mengalah gitu. Mengalah dalam pekerjaan. Sementara kalau istri saya insya Allah real, itu kerjaannya tidak ada unsur ribanya, Bu ya. Jadi ini yang saya ingin tanyakan, sikap mana yang kawan harus mengambilkan ketika, apakah saya yang harus berhenti atau beliau yang berhenti, saya mencari di tempat dia bekerja, saya mulai mencari di sana, ataukah dia yang harus berhenti, Bu ya. Saya takutnya ketika saya sudah punya anak, saya tercampur, dia berhenti, sementara saya masih ada unsur-unsur ribanya di kerjaan Ustaz. Mohon bimbingannya, Bu ya. Baik, masya Allah. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Taufik Yau yang sudah bergabung bersama kami. Baik Bu ya, langsung dijawab pertanyaannya Bu ya. Semoga Allah menambahkan keimanan di hati Anda, amin. Dan hendaknya seperti itulah seorang mukmin, selalu memikirkan tentang halal dan haram, selalu memikirkan tentang ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dan harus takut dengan murka Allah. Dan semoga para pendengar semuanya juga punya hati yang seperti yang Anda rasakan. Jadi urusan halal dan haram adalah penting, bukan, jangan sampai ini disepelekan. Adapun apa yang Anda rasakan, kegundahan Anda tentang memilih antara profesi Anda yang Anda lanjutkan atau seorang istri, maka katailah bahwa memang pada dasarnya dunia bank syariah kami sangat mendukung. Karena memang perlu lembaga-lembaga keuangan yang benar-benar menerapkan syariat. Biarpun di sana banyak kekurangan, dan kami pun juga menginginkan dari pihak bank sendiri, bank syariah itu, siap untuk buat perubahan dong. Kalau memang ada kritikan-kritikan dari para tokoh, ulama, dan sebagainya, segera berbenah. Tidak perlu dengan kesombongannya untuk melakukan sesuatu yang haram. Apalagi berkenaan dengan hal-hal transaksi yang tidak mendesak. Banyak diantaranya, macam-macam, tidak perlu disebutkan barangkali hanya. Ada beberapa transaksi supaya di dalam bank syariat sendiri yang perlu dibenahi. Tapi secara umum bank syariah adalah bank yang kita nanti-nanti kelahirannya. Dan kami himbau kepada siapapun untuk bisa mendukung yang demikian itu. Bank syariah, kelahirannya kita nanti-nanti, seperti bayi yang akan lahir, yang kita menanti kedatangan seorang bayi, biarpun ternyata lahirnya cacat, tetap adalah anak yang kita nanti-nanti. Tidak boleh kita buang dan kita sia-siakan. Baik. Kami tetap berusaha mendukung kepada siapapun, menghimbau kepada siapapun untuk bisa mendukung, agar kemandirian bank syariat ini semakin kuat. Akan tetapi jika bank syariat ini masih campur aduk, sebab ada yang mau hijrah tapi gak serius. Kalau Anda melihat tanda-tanda, tidak keseriusan, apalagi di dalamnya tidak mencoba diterapkan, masih banyak pelanggaran-pelanggaran syariat dan sebagainya, Anda merasa tidak nyaman, maka sebuah keimanan, dan Anda pun sudah bisa memilih sebetulnya. Dan Buya berharap bahwasanya istri Anda juga mendengar suara ini, agar semakin yakin bahwasanya rezeki halal ini penting. Kalau memang Anda menemukan kejanggalan-kejanggalan dan Anda yakini itu semuanya, dan Anda harus mencoba buat perubahan dengan lidah Anda menyampaikan kepada atasan untuk buat perubahan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Jika mereka mendengar, Anda menjadi pejuang besar. Masalah jabatan sebagai syukur itu gak penting. Yang penting halal dan bersih. Nah, menjadi seorang penjaga juga bukan sesuatu yang rendah. Security adalah hebat menjaga sesuatu yang mulia akan mulia. Akan tetapi di saat masih campur aduk yang demikian itu, tentu keraguan-keraguan Anda pasti ada karena Anda punya iman. Dan hendaknya Anda harus merasa ragu. Karena bagaimana dicampur aduk? Mungkin dalam satu wadah hanya ada di pojok kehidupan sebuah bank konvensional ada bentuk syariah. Apakah ini syariah benar atau tidak? Maka jika Anda meragukan yang demikian itu, maka Anda perlu mengambil sesuatu yang Anda tidak ragu lagi. Bumi Allah luas. Nah, Anda lebih memilih, Anda sendiri sudah punya gambaran. Kalau istri saya adalah bersih memang sebagai seorang perawat dengan niat yang baik, dia melayani orang sakit selalu pahala, pahala, pahala, dan pahala. Nah, maka biarkan suami istri Anda bertahan untuk sementara dengan ini. Tentunya nanti kan ada cuti. Di saat melahirkan ada cuti. Mungkin untuk sementara Anda yang sibuk untuk merawat, untuk membantu anak, dan sebagainya. Sebuah kemuliaan bagi Anda dengan rezeki yang halal. Tapi pun demikian, Anda harus berusaha setelah itu untuk mencari pekerjaan yang lebih, yang mulia, dan bisa membantu istri. Dan hakikatnya, nafkah adalah dibebankan kepada seorang suami. Akan tapi tidak ada masalah jika suatu ketika suami belum bisa mandiri, belum punya, belum bisa mencukupi, maka seorang istri berperan adalah sebuah kemuliaan. Dengan catatan istri tidak sombong, tidak merendahkan. Maka Buya berharap bahwasanya istri Anda juga mendengar bahwasanya gaji yang Anda terima lalu Anda gunakan untuk suami dan anak-anak adalah sebuah kemuliaan. Anda mendapatkan 3 pahala, pahala sedekah utuh, pahala untuk menyenangkan suami, pahala untuk silaturahmi dengan anak-anak Anda. Maka seorang istri yang memberikan nafkah kepada suami dan anaknya adalah sebuah kemuliaan. Jika suami adalah dalam keadaan memang darurat, belum punya rezeki dan sebagainya. Tidak perlu dalam hidup itu menjadi hidup tuntut-menuntut. Cuman sebagai seorang suami Anda harus tetap berusaha dan berusaha untuk mencari rezeki. Rijal qawwamuna 'ala nisa, Anda bertanggung jawab untuk mengayomi istri-istri Anda lahir dan batin. Lahirnya adalah dengan beri nafkah dan sebagainya, keamanan, kenyamanan dan bagi sebagainya. Dan batinnya ada ketenteraman batinnya. Dan sungguh Allah Maha tahu niat Anda yang mulia, Allah akan bantu. Allah akan membantu Anda untuk hijrah menuju kemuliaan. Allah akan mudahkan. Waladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Yang menuju jalanku akan aku beri petunjuk kepada jalanku. Semoga Allah mudahkan urusan Anda. Allah alam bisawab. Amin. Baik, ya. Baik, terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Dan semoga sahabat taufik ya, yang puas dengan jawaban dari Bu ya. Dan semoga bisa dipraktekkan. Baik, Bu ya. Selanjutnya kita akan beranjak untuk menjawab pertanyaan sudah bergabung melalui via WhatsApp dan juga SMS, Bu ya. Ini ada pertanyaan dari sahabat Aditya di Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana hukum bagi orang yang mempertahankan pernikahan dengan pemeluk agama lain dengan harapan si wanita muslimah dapat membimbing suaminya yang non muslim untuk dapat menjadi seorang muslim, sedangkan dampak dari hal tersebut adalah anak lebih sering bermain di tempat keluarga yang non muslim karena kesibukan ibunya yang bekerja di luar rumah. Yang kedua, bagaimana hukumnya di saat mereka melakukan hubungan badan, apakah itu termasuk zina? Yang ketiga, bagaimana hukumnya bila saat menikah mereka satu agama namun di kemudian hari salah satu mereka keluar dari agama Islam, apakah dalam hukum Islam mereka dianggap cerai ataukah pernikahan mereka masih sah? Mohon jawabannya, Bu ya. Baik. Yang pertama adalah jika pernikahan itu kasusnya seorang muslimah menikah dengan orang non muslim, maka kesepakatan tidak sah dan jatuh zina. Apa yang dilakukan adalah zina. Sekaligus jawaban yang kedua, tidak perlu mempertahankan yang demikian. Kalau ada seorang wanita muslimah lalu tobat, sadar bahasanya pernikahannya dulu adalah salah, menikah dengan orang non muslim, maka tobatnya adalah segera pergi, meninggalkan sang suami, karena itu bukan suami yang sesungguhnya, karena lain agama. Dan jangan percaya dengan fatwa-fatwa picisan yang dihadirkan oleh sekelompok orang yang dia jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak, hukumnya adalah tidak sah pernikahan tersebut, maka hubungan badannya adalah berzinaan. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada siapapun dari wanita-wanita yang saat ini terjebak dalam pernikahan lawan beda agama, dan semoga Allah menjaga imannya pertama, kemudian segera memberikan hidayah kepada suaminya dan segera bisa mengambil sebuah keputusan yang jelas. Jangan sampai terjadi hubungan badan adalah dihukumi zina karena tidak ada pernikahan dan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika tadi memang pernikahan dilakukan dalam cara Islam lalu tiba-tiba salah, kalau ada orang yang keluar dari Islam dilihat laki atau perempuan yang murtad, maka itu hukumnya murtad. Hukum murtad adalah ditunggu. Misalnya ada seorang suami naudzubillah tiba-tiba murtad, ya kan? Maka saat itu, atau seorang istri. Itu kasusnya sama dengan salah satu suami istri yang di non muslim kemudian salah satunya masuk Islam. Jadi salah satunya adalah Islam, maka saat itu adalah memang terurai pernikahan. Jadi pernikahan itu sudah terputuskan dengan murtad. Akan tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya tetap tidak boleh hubungan murtad. Dan pernikahan akan tetap dianggap sah jika salah satu pasangan tersebut kembali masuk Islam sebelum berlalu masa iddah. Misalnya seorang wanita punya suami murtad naudzubillah, terputus dan ditunggu, dan tidak boleh kalau berhubungan adalah nggak boleh kecuali ada hubungannya zina nanti, karena sudah cerai, ya kan? Baru nanti, kalau tiba-tiba sang suami tobat sebelum berlalu masa iddah. Iddahnya seperti iddah cerai, 3 kali. Suci. Kalau ya, sudah kembali seorang suami, maka saat itu pernikahan tetap dianggap. Dianggap talak berapa, Bu? Lah, dalam masalah ini adalah perceraian itu adalah ulama berbeda antara itu disebut kayak fasakh. Tidak menghitung, mengurangi hitungan. Tidak mengurangi hitungan perceraian. Ya. Sebagian mengatakan itu mengurangi hitungan perceraian. Baik. Ya. Bagi yang mengatakan itu adalah dianggap sebagai talak satu, ya, maka mengurangi hitungan per perceraian. Ini adalah memang perbedaan di antara ulama kita, ya, antara madzhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama dalam hal ini. Ya. Dan jika dua-duanya misalnya non-muslim, Bu ya, lalu masuk Islam, sama, apakah perlu ada pernikahan lagi, Bu ya? Oh, tidak. Kalau dua-duanya Islam, tidak ada pernikahan. Dalam agama kita bahwasanya pernikahannya orang di luar Islam dianggap sah. Oh, begitu, Bu ya. Tidak masuk Islam tidak usah mengulang pernikahan. Selesai. Ya, hanya sebagian ulama mengatakan ikhtiyat, hati-hati saja. Tapi tidak, kalau pernikahan benar. Apakah ini untuk pernikahan ahli kitab atau untuk semua agama, Bu ya? Ada ahli kitab di sini bahasanya, ada ahli. Berarti ahli kalau kitab. Di luar itu berarti harus ada pernikahan kembali. Di luar ahli kitab pun kita tidak boleh menikah dengan mereka. Ahli bukan, kitab. Maksudnya jika pernikahan dianggap. Tetap dianggap. Semua musyrikin dianggap, disebutkan dalam pernikahan kitab semua kita. Agama berarti. Semua agama dianggap, sehingga keturunan pun dianggap sah. Sehingga tidak kita batalkan, ini bukan anaknya, enggak ada. Tetap dianggap pernikahan adalah sah. Ya baik, Bu ya. Baik, Bu ya, terima kasih, Bu ya, dan kepada sahabat Aditya di Surakarta, semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Dan baik, Bu ya, selanjutnya kita angkat telepon yang masuk. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? TV Radio Kuala Masjid Al-Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Baik, dengan siapa di mana? Saya Amis dari Taiwan. Baik. Dengan sahabat Alif dari Taiwan. Baik, silakan langsung bertanya kepada Bu ya. Assalamualaikum, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ya, saya mau menanyakan, kalau ada kasus seperti ini gimana? Ini ada sepasang suami istri, mereka sudah dikaruniai 3 putra, 3 anak, tapi belakangnya akhirnya mereka bercerai. Nah, setelah cerai itu, anak, 2 anak itu ikut ibu, dan 1 anak itu ikut ayah. Nah, yang ikut ibu itu kan dididik dengan pendidikan yang baik, dititipkan ke pesantren, terus kebetulan juga lingkungannya juga, lingkungan dekat dengan pesantren, terus juga keluarganya, keluarga yang baiklah. Tapi sementara yang di ayah ini, ayah itu memang dari awal tuh memang kurang ini, jauh sekali dengan syariat. Ya tidak memperhatikan ibadah, nggak memperhatikan pendidikan agama. Terus saat ini juga kebetulan mereka tuh tinggalnya di lingkungannya orang kafir, mayoritas kafir, itu orang Hindu di Bali sana. Terus yang dipertanyakan itu kalau suatu saat seandainya diharap tidak. Kalau anak yang berada di ayah ini menjadi seorang yang enggak baik atau tidak betul, itu apakah tanggung jawab di hadapan Allah nanti juga ngena ke ibu yang tidak mendidik langsung kepada dia. Sementara kedua orang tua ini sudah bercerai yang ya sudah hidup enggak saling inilah, enggak saling apa maksudnya. Ya seperti itu. Sudah jauh lah. Ya, Itu gimana, Bu ya? Baik, ya baik. Hadapan Allah nanti apakah tanggung jawab anak yang nanti ayah baik. Ini juga ikut harus dipertanggungjawabkan oleh ibu. Baik. Baik, Bu ya. Baik. Terima kasih kepada sahabat Alif sudah bertanya. Cukup. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada sahabat Atif yang dari Taiwan yang sudah bertanya, dan kita akan Buya akan menjawab, akan tetapi Buya kita akan break terlebih dahulu dan nanti Buya akan menjawab setelah yang berikut ini. Pemirsa Al-Bajah TV dan juga sahabat radio dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan kembali untuk sesi tanya jawab kita, dan kita saat ini akan menjawab ya. Gue akan menjawab tentang dari pertanyaan sahabat Anif di Taiwan, Buya. Silakan Buya. Perceraian ya? Iya Bu ya, di saat bercerai lalu ada 2 anak ikut ibu, baik. 1 anak ikut ayah. Ada secara hukum begini ya, anak di bawah usia tamyiz itu mulai umur 1 sampai 7 tahun itu mutlak adalah di bawah naungan seorang ibu. Jika memang ibu itu adalah benar, baik, agama benar dan akhlak baik. Karena apa? Yang lebih bisa merawat anak di usia seperti itu adalah seorang ibu. Baru setelah usia tamyiz nanti anak suruh memilih antara bapak dengan ibu. Ini dalam keadaan orang tua dan istri normal. Akan tapi jika ditemukan adalah orang tua fasik atau tidak benar, melakukan banyak kejahatan, pelanggaran syariat, maka saat itu pun dari pihak negara pun memutuskan agar anak tidak boleh bersama mereka. Karena maka hak didik ditangani oleh yang bisa mendidik. Jadi ditentukan anak tidak memilih lagi. Kalau ibunya yang baik, ibu. Akan tapi karena negara, kita negara yang tidak mengurusi misalnya, maka biasanya ada rebutan anak. Setelah rebutan anak, biasanya cara merebut anak pun adalah bukan dengan cara kebaikan. Yang penting anak dengan, kadang anak dimanja, diberi, maksudnya enggak banyak. Sudah broken home itu kan menjadi anak rusak secara psikologi dan kebiasaan. Karena apa? Semua ingin di dekat dengan anaknya dengan cara pokoknya anaknya senang. Sehingga mungkin di saat datang kepada seorang bapak, bapak mengingatkan kamu jangan melakukan ini, anak enggak boleh. Tapi ibunya menginginkan anak dimanja dengan pemberian atau tontonan dan sebagainya. Sehingga anak memilih kepada yang nyaman, yang senang, bukan yang baik. Ini juga terjadi. Kemudian juga yang harus kita pahami, perceraian di dalam Islam itu tasrihnya harus bi ihsan. Perpisahan dalam Islam itu adalah tetap dengan keindahan aslinya. Jangan menjadi anak itu korban karena perceraian tersebut. Perceraian terjadi dan ada dalam Islam. Jadi kalau kita imsak bi ma'ruf, dalam pernikahan harus indah. Kalau tasrih harus melepas, maka dengan ihsan, dengan cara yang baik. Tidak boleh terjadi permusuhan. Sehingga harus tetap terjadi komunikasi. Sehingga di situ nanti adalah jangan sampai ada seorang bapak melarang anaknya bertemu dengan ibunya. Atau seorang ibu melarang dengan bertemu dengan bapaknya. Karena adalah bapaknya. Tidak mungkin. Asal, tapi dengan catatan, bapak dan ibu ini adalah orang yang masih benar, baik, bukan merusaknya. Nah kalau sudah begini kasusnya, tidak perlu ragu. Bahkan seorang ibu harus selalu mendidik, wahai anakku, aku yang pisah dengan bapakmu itu karena satu hal. Tapi bapakmu tetap adalah bapakmu, harus kehormati. Seorang bapak ngomong, ibumu adalah ibumu, harus kehormati. Jadi setiap ini tetap mendukung agar anaknya bisa menghormati orang tuanya. Tapi lihat, perceraian yang tidak ngerti syariat, malah mencaci maki, bapakmu begini-begini. Setiap saat ketemu ibunya, ibu bapaknya, bapaknya ngomong ibumu begini-begini. Sehingga anak tidak punya penghormatan kepada seorang ibu atau seorang bapak. Baik, ini adalah kaidah secara umum semacam itu. Tapi kasus yang terjadi adalah, ya ini mungkin sekali bahwasanya memang tidak terjadi komunikasi. Mungkin terjadi permusuhan setelah perceraian ya, sehingga jauh. Dua anak bersama seorang ibu, satu anak bersama seorang bapak. Yang bersama seorang ibu adalah diarahkan dengan pendidikan yang baik, lingkungan yang baik. Akan tapi yang bersama bapak lingkungannya tidak baik. Dan mungkin pergaulan juga tidak baik. Maka di saat seperti ini bagaimana? Sebagai seorang ibu, maka Anda harus mengambil hati. Kalau dia sudah berusaha dan berusaha, misalnya di saat ketemu dengan anak menghimbau agar melakukan kebaikan, menjauhi keharaman dan seterusnya. Terus mengajak kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan tanpa henti. Lah kok tiba-tiba sang anak tetap saja melakukan atau keluar dari jalur kebenaran? Maka seorang ibu sudah tidak punya, seorang ibu tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau sudah ya sudah bawa sana terserah, tidak pernah mau peduli. Padahal ada kesempatan untuk bisa mendidiknya, maka ketahuilah di saat seperti itu seorang ibu ikut berdosa. Maka berusahalah, kami himbau kepada wanita tersebut, sampaikan kepada wanita tersebut, Anda harus biarpun dengan mencuri-curi pertemuan dengan anak tersebut, mengingatkan. Tapi ingat, agar anak tertarik adalah jangan tanamkan kebencian kepada bapak. Bilang, wahai anakku, bapakmu adalah bapakmu. Sampai kapan pun adalah bapakmu. Dan kau harus hormat kepadanya. Angkat tapi sisi lain, kau harus selalu juga dekat kepada Allah, dan selalu diingatkan. Tapi jangan sini, bapakmu gak bener gini-gini. Wah, itu menanamkan kebencian. Jadi ada cara. Jadi selagi Anda sudah mengambil cara yang benar, tepat, ternyata kok masih anak melakukan bergaul dengan cara yang salah, maka Anda tidak ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksa orang di atas kemampuannya. Allah alam bisawab. Baik, Bia, terima kasih Bu ya atas jawabannya, dan semoga sahabat Anif dari Taiwan semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Dan semoga permasalahan yang terjadi dan yang ditanyakan dimudahkan untuk diselesaikan. Baik Bu ya, selanjutnya ada pertanyaan yang sudah bergabung melalui via WhatsApp dan juga SMS Bu ya. Ini ada pertanyaan sahabat Adi dari Sumeneb Bu ya. Saya mau bertanya sedikit ya Bu ya, mana yang lebih afdol antara wali hakim dan wali paman dari pihak ibu Bu ya? Karena kedua orang tuanya sudah meninggal dan saudaranya semua perempuan, kecuali yang laki cuma paman dari pihak ibu. Kalau ada dengan dalilnya Bu ya untuk menepis keraguan saya dalam menikah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, dalilnya wali paman dari ibu tidak ada, bukan wali dia. Wali paman dari ibu bukan wali, tidak masuk perwalian. Selagi tidak wali, langsung hakim. Al-hakim wali umana waliyalah. Seorang hakim adalah wali orang yang tidak punya wali, langsung wali ke hakim, selesai. Nah, iya, ada. Sudah jelas, karena bukan wali. Wali paman dari ibu bukan. Baik, Bu ya. Baik, Bu ya. Terima kasih, Bu ya. Selanjutnya pertanyaan dari sahabat Dedi di Jombang, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, saya mau menikah, tetapi saya masih belum mempunyai rumah dan penghasilan yang tetap. Saya takut jika saya ngelamar, saya takut ditolak, dan jika sudah menikah nanti, saya takut istri saya sedih karena pekerjaan saya tidak tetap. Bagaimana, Ustaz? Anda tidak pusing dengan Anda tidak terlalu takut dengan sesuatu yang belum ada, belum datang. Yeah. Nah, kalau membayangkan begitu, takut kepleset. Akan berjalan. Anda punya tangan untuk bisa mengambil. Anda diberi oleh Allah mata. Dan bumi Allah luas. Sisi lain Anda punya syahwat. Masalah pekerjaan nanti akan datang. Masalah belum punya rumah, siapa yang punya rumah semuanya? Biarpun gedung megah pun akan ditinggal kalau mati. Kenapa sekarang masih bedakan antara rumah kontrak sama rumah pribadi? Ini adalah permasalahan. Biarpun rumah pribadi kalau mati pun ditinggal dia. Tidak akan dibawa sama sekali. Tidak ada perbedaan. Coba apa bedanya? Coba kalau kita berpikir. Semuanya adalah kontrak. Sesaat. Jadi yang penting bagaimana Anda menjalani hidup dengan nyaman. Dan bahkan orang-orang besar selama ini adalah tidak selalu harus dengan rumah pribadi. Bahkan pondok pun kita punya guru mulia, Habib Hasan bin Ahmad Bahrun, bayangkan. Beliau adalah mempunyai santri dari ngontrak ke ngontrak. Bukan setahun, dua tahun, 16 tahun ngontrak. Bayangkan, subhanallah, pondok. 16 tahun. Dan kami pun mengikuti jejak beliau tidak selama itu. Hanya 4 tahun ngontrak kita. 4 tahun ngontrak. Dari kontrakan ke kontrakan sampai ada pondok yang memang betul-betul ini. Jadi kenapa pusing dengan urusan kontrakan? Sampai universitas yang sangat kita cintai, Al-Ahqaf sendiri, banyak di antara bangunan-bangunan adalah masih kontrak. Yang penting bagaimana kita menjalaninya dengan tenang, nyaman. Permasalahan adalah bagaimana ini masih kontrak. Enggak ada masalah kontrak, bahkan kontrak lebih aman ngontrak nanti, tidak usah. Jadi kalau bahasa lain, kita kalau naik angkot tidak usah mikir bagaimana ngisi bensin, bahasa yang ngerawat mobilnya. Akan tapi sederhana. Akan tapi kadang-kadang cara berpikir yang salah. Sementara Anda sudah butuh, menikahlah Anda. Kemudian pertanyaannya, Anda menikah bismillah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah rumah, lihat ngontrak tidak apa-apa. Ngontrak daerah agak pelosok, agak gede, ya kan? Lebih enak, ada tamannya, ada gini kan? Tidak usah harus di kota, nanti mau macam-macam gaya biasanya. Ada kontrak harus perumahan model apa, kontrak mahal, kecil lagi, yang nyaman, enggak usah Anda terlalu pikiran masalah yang demikian. Yang kedua adalah takut ditolak, loh kok, takut suami istri kecewa, loh istri Anda itu seperti apa sih nanti yang ada nih? Apa istri Anda yang setiap hari ngajak shopping lalu minta dibangunkan istana atau bagaimana? Anda milih istri yang benar dong, yang bisa berjalan hidup dengan Anda dengan baik. Pilih. Putri Hawa banyak kok, kaum Hawa banyak, anak Adam di mana-mana ada kok. Jangan membatasi Anda dengan dia. Biasanya salah Anda cara memilih pasangan. Belum apa-apa sudah mendahulukan pilihan. Harus dengan dia, makanya sumpah Anda. Pikirannya itu tertutup, hanya dia-dia saja. Banyak wanita. Katakan saya tidak punya apa. Menikahlah dengan orang yang bisa nerima Anda. Bahkan bisa berjuang bersama Anda. Dan kita temukan orang-orang berhasil hari ini pun dulu waktu menikah tidak punya apa-apa kok. Bahkan termasuk orang kaya di kota ini pun ternyata bercerita kayanya baru 10 tahun yang lalu. Padahal dia punya anak sekarang sudah selesai kuliah. Artinya dia menjalani hidup dengan tidak mampu, waktu menikah tidak punya apa-apa. Kemudian sampai punya anak umur 15 tahun itu dalam keadaan apa? Masih merintis, tidak punya apa-apa. Hari ini menjadi orang kaya, luar biasa. Jadi kemudian urusan dunia jangan jadikan ukuran. Jadi sederhana, jalani. Kehalalan yang harus Anda bidik. Keharaman awas jauhi. Jadi kalau Anda sudah butuh pada pernikahan, jangan batasi calon istri Anda. Bumi Allah luas. Kok dunia wanita cuma satu orang itu kan kesalah cara pandang mata kita ini. Bumi Allah luas, tuh ada wanita sana, wanita sini. Kalau saya ngelamar, ini gak boleh ya. Ya sebelah satunya sampai ketemu wanita yang bisa nerima Anda dan bisa hidup bersama. Kebetulan sama-sama membutuhkan untuk kebutuhan yang satu itu sehingga hidup mudah. Baik, terima kasih. Jadi jangan-jangan menjalani hidup dengan beban, dengan nyantai. Baik, terima kasih Bu ya untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir Bu ya, sahabat dari sahabat Ririn Yogyakarta Bu ya, karena waktu memang kita masih bisa menjawab satu pertanyaan lagi. Ustaz, saya memiliki beberapa teman berbeda agama. Sebagian mereka taat dan sebagian lain seperti halnya muslim yang awam terhadap Islamnya. Secara umum pertemanan kami berjalan seperti biasa, tidak akrab sekali tapi juga tidak jauh. Malah jika waktu sholat tiba, mereka sering mengingatkan dan menjaga barang-barang kami. Pertanyaannya, apakah hubungan semacam itu termasuk mencintai orang kafir yang dilarang? Yang kedua, sebenarnya apa batasan sikap mencintai dan melepas diri dari orang kafir dalam hal berinteraksi? Dan yang ketiga, beberapa teman memandang pertemanan semacam ini sebagai hal yang tidak baik dan mereka dingin terhadap orang yang beda agama. Baik. Anda harus paham mana cinta. Baik. Anda harus paham makna apa itu cinta. Kemudian setelah itu, tidak semua kebaikan dibangun atas dasar cinta. Akan tetapi cintamu kepada Allah. Kepada Allah. Allah. seorang fakir yang tidak pernah Anda kenal berlalu di mata Anda, tangannya putus, kaki Anda memberi duit, apakah atas dasar cinta karena adatnya orang ini? Ya, ya. Anda tidak pernah berhubungan. Bagaimana Anda mengatakan aku mencintainya? Oh tidak, karena Anda kenal Allah, aku harus menolongnya. Selesai. Ya, ya. Jadi apa makna cinta yang Anda bahas ini, masalah apa? Kan Anda sudah mengerti cinta atau belum? Ini perlu membahas cinta. Apa itu cinta? Tidak semua orang yang kita memberi kebaikan pada seorang, saya mencintainya dari zatnya ini, tidak. Saya mencintai karena Allah, karena apa? Aku disuruh oleh Allah kayak begini. Jadi bukan karena zat yang saya tidak kenal. Bahkan coba Anda memberikan sedekah kepada santunan, kepada orang yang kena bencana di sana. Ya kan? Apakah Anda pernah punya kisah cinta pribadi dengan dia? Baik cinta persaudaraan, persahabatan. Oh, Anda tidak kenal. Tapi Anda melakukan karena Anda kenal Allah. Anda harus faham makna ini. Jadi hubungan baikmu dengan dia adalah karena Allah. Jadi bukan. Nah ini loh yang harus kita jadikan sandaran. Karena apa? Nabi Muhammad menyuruhku. Aku berbuat baik kepada temanku yang Nasrani itu. Makanya kalau dia pergi pun tasnya harus aku jaga. Dan aku haram mengambil duitnya. Haram dan harus aku jaga. Dan itu Islam. Kalau mereka melakukan kebaikan, berarti dia juga patuh dengan agamanya. Dan mungkin itu adalah sifat baiknya. Biarpun agamanya tidak menyuruh. Dia baik. Dan dia baik. Alhamdulillah dia baik. Sehingga harta kita juga aman. Akan tapi bukan ukurannya adalah dia baik. Lalu begini, kadang orang itu culas. Dalam membandingkan hanya karena ingin merendahkan umat Islam misalnya apa. Wah, dia seorang Nasrani yang baik. Ini Islam. Hanya. Lebih baik saya berteman dengan orang Nasrani yang jujur daripada saya harus berteman dengan orang Muslim yang rusak. Tidak jujur. Loh. Ini bukan perbandingan. Kenapa kamu tidak berteman dengan orang Muslim yang jujur? Jika kamu bertemu dengan orang Muslim yang tidak jujur, kamu pun harus punya misi untuk mengingatkan dia. Tapi membandingkan ini adalah merendahkan dong. Bukan begitu caranya. Akan tapi ketahuilah bahwa apa yang Anda lakukan hubungan baik. Bersyukur berarti hubungan baik. Akan tapi ketahuilah, Anda tidak boleh lupa, semuanya punya misi. Anda harus tahu itu. Jadi kebaikan yang dilakukan, lihat, ada pamrih. Seperti halnya Anda melakukan kebaikan, ada pamrih. Makanya suatu ketika agak heboh di beberapa media sosial, waktu kami mengatakan, kalau ada seorang Nasrani tiba-tiba membantu kepada fakir miskin kaum muslimin, maka itu ada pamrih. Tokonya, wah ini Ustaz Suudan prasangka buruk loh. Pamrihnya itu apa, harus paham. Pamrihnya adalah karena mereka menginginkan nyelamat, menginginkan umat Islam masuk agama. Masuk agama. Agamanya loh. Ini kan pamrih. Saya tidak usah orang lain, Islam saya. Saya sebagai seorang Muslim. Kalau saya membantu kepada komunitas kaum Nasrani, lalu saya memberikan pertolongan, saya ada pamrih kok. Saya menginginkan mereka masuk Islam agar mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah kok. Sama. Jadi ingat, kebaikan yang mereka lakukan adalah tidak murni hanya kebaikan tanpa ada mau di balik itu semuanya. Cuman kemauan adalah, kalau umat Islam kemauannya adalah ridha Allah. Mereka juga ada kemauan, bahasanya apa? Dengan perilaku baik yang dia lakukan kepada Anda, sehingga Anda tertarik dan tertarik dan tertarik, sehingga suatu ketika kekaguman Anda mulai muncul, kemudian setelah itu Anda terbawa. Bisa saja masuk kisah cinta yang Anda, bahasa cinta yang Anda sebutkan, tiba-tiba Anda meredakan kaum muslimin. Meruntung dia. Maka Anda, sebaik apapun dia, maka ketahuilah, tidak boleh menjadikan engkau merendahkan Islam. Akan tapi hal jazaul ihsan ila ihsan. Kalau ada seorang Nasrani berbuat baik, jangan kau berbuat baik. Orang Nasrani yang tidak berbuat baik kepada kita sekalipun, kalau hidup bersama kita, kita wajib melakukan dengan baik kok. Apalagi seorang Nasrani yang berbuat baik kepada kita. Kita harus lebih baik dari dia. Itulah kaidah. Kalau dia baik kepada Anda, Anda lebih baik. Tapi Anda lebih baik karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda harus punya misi. Dia ingin menarikku, aku ingin menariknya. Gitu loh. Dia ingin membawaku, aku akan membawanya. Oh. Islam itu. Tentunya apa? Dengan cara yang hebat. Mungkin dia memberikan bantuan kepadamu dengan satu langkah. Karena dia merindukan Anda masuk agamanya, maka aku akan bantu dia dengan dua langkah agar dia masuk agamaku. Seperti itu. Tidak ada masalah, dia menraktirku sekali agar aku masuk agamanya, aku akan traktir dia dua kali. Loh. Memberi kita. Lihat, lebih indah atau tidak? Indah. Jadi ini bukan masalah merendahkan agama lain. Oh bukan, ini masalahnya adalah ini kebenaran yang tidak bisa diganggu-ganggu. Agama, keimanan, jangan dibuat main-main. Baik, itu saja insya Allah. Jadi tadi masalah teman yang juga tidak memandang baik hubungan seperti itu Bu ya, karena berbeda agama itu Bu ya. Tidak, masalah memandang gimana? Jadi ada beberapa teman yang menganggap persahabatan dengan beda agama itu tidak baik gitu. Oh tidak seperti itu. Tidak itu. Jadi persahabatan maknanya adalah sesuai dengan kebutuhan dong. Kalau Anda mencari-cari, aku hanya mencari orang beda agama saja, enggak benar. Akhirnya persahabatan yang terjadi begitu. Misalnya Anda harus bekerja di sebuah tempat, di situ ada orang Nasrani, bersahabat yang baik. Kalau Anda misalnya sekolah ternyata itulah maksudnya. Tapi kalau Anda dengan sengaja mencari saja, kalau tanpa ada misi untuk membawa kepada agama Allah, maka itu adalah salah. Ngapain? Anda meninggalkan seorang muslimat, Anda seorang wanita, meninggalkan kaum muslimat, ternyata Anda lebih senang dengan orang di luar Islam. Mau apa? Oh, saya ingin membawa mereka kepada kebaikan. Loh, itu baru benar. Tapi kalau memandang mutlak bersahabat, berkawan dengan orang di luar Islam salah, adalah salah. Ya, salah. Cuman kita harus punya misi. Iya, Bia. Baik, Bia, terima kasih Bia atas penjelasannya dan semoga yang bertanya puas dengan jawaban dari Buya. Baik, Bia Suwana, sudah banyak yang sudah kita bahas dan semoga yang Buya sampaikan tadi benar-benar bisa menjadi pembekalan bagi para orang tua untuk bisa mengarahkan anaknya agar bisa bergaul dengan cara yang baik dengan orang-orang yang berbeda agama, tidak sampai melanggar syariat, tidak sampai terlalu lembut sampai akhirnya lupa jati diri akan keislamannya dan juga tidak menjadi Islam yang radikal, yang keras, yang hanya bisa menyalahkan orang lain karena itu semua bukan ajaran kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Buya. Selanjutnya kita tutup dengan kesimpulan dan doa, Buya. Baik, kesimpulannya adalah ayo pandang anak kita dengan benar-benar pandangan yang tulus karena Allah dan kita hantarkan anak kita kepada Allah. Sehingga kewaspadaan akan selalu ada, selalu kita curahkan untuk anak-anak kita dalam segala aktivitasnya, termasuk di antaranya dalam pergaulan. Apalagi di era global ini yang Masya Allah dunia seperti kampung kecil, anak kita bisa bergaul dengan siapa saja. Dan yang paling mahal yang ada pada anak kita adalah iman dan agama. Sehingga kita harus benar-benar waspada iman, agama. Maka yang mahal ini harus kita jaga. Sehingga ketahuilah bahwa di luar sana pencuri-pencuri agama. Atau anggap saja orang punya misi-misi untuk membawa agama, untuk mengambil anak-anak kita kepada agama mereka adalah ada. Dan tidak boleh, tidak ada yang memungkiri masalah ini. Semua mengakui dalam hal ini. Maka dari itu ayo kita jaga anak kita dalam pergaulan dengan mereka. Jadikan anak kita adalah anak yang pertama adalah aman untuk dirinya sendiri. Yang kedua, anak kita menjadi penyelamat untuk orang lain. Harus itu. Pertama, bagaimana anak kita bekali agar dia selamat dalam iman dan akidahnya. Kita dekatkan kepada ulama-ulama juga di samping pergaulan mereka dengan orang di luar Islam. Tapi di sisi lain adalah anak kita harus punya misi. Tidak boleh, jadi begini catatannya. Mereka tidak akan boleh bergaul dengan mereka kecuali mereka untuk mengajak kepada agama kita. Dimanapun mereka berada punya misi ini, maka anak kita akan selamat. Karena di saat dia mengajak tentu dia akan berbekal. Di saat mengajak akan berbekal. Dan di saat berbekal akan semakin yakin. Di saat semakin yakin kekuatan iman itulah yang akan membentengi anak-anak kita. Itu saja insya Allah. Baik, terima kasih. Baik, kita bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzimna. Wa ansurna wa la tahdurna. Wa afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa atirna wa la tuhtir alaina innaka ala kulli syadir. Allahumma ya Allah muliakan kami. Ya Allah muliakan kami dengan anak yang soleh solehah. Ya Allah jauhkan anak kami dari pergaulan yang salah. Dan jadikan anak-anak kami pembawa orang-orang lain dalam kemuliaan. Dan jangan sampai anak-anak kami dalam kembawa kepada kehinaan. Dan kami mohon pandang mereka dengan kasih sayangmu, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah, jadikan mereka sebab kami selamat di dunia dan di akhirat. Jadikan mereka adalah sebab-sebab kami mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, yang maha tahu tentang kami dan anak-anak kami. Kami mohon berikan kepada kami kekuatan untuk mendidik anak-anak kami. Kekuatan untuk membimbing anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Dan semua yang menyaksikan acara ini atau yang mendengar suara ini, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan. Dan berikan kepada mereka anak-anak yang menjadikan mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, rumah tangga kami jadikan rumah tangga yang indah, yang layak untuk tumbuh subur anak-anak baik, tumbuh subur dalam keimanan, tumbuh subur dalam akhlak, tumbuh subur dalam ketenangan, dalam jiwa dan raganya. Dan kami mohon, ya Allah, anak-anak kami kelak, anak-anak kami, ya Allah, anak-anak kami kelak, kumpulkan kami dan anak-anak kami, kumpulkan kami dan orang tua kami di surga-Mu bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami dan mereka husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Baik, Buya, terima kasih, Buya, dan semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat untuk bermanfaat bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Baik, terima kasih kepada semua yang sudah bergabung ya, Permisal Baca TV dan juga sahabat radio yang sudah bergabung bersama kami, dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk terus belajar bersama. Dan sebelum kita tutup, kami akan memberikan pengumuman tentang informasi Majelis Al-Bahjah, jadwal pembukaan pengajian rutin Majelis Al-Bahjah Cirebon, Kuningan, Brebes dan Indramayu. Baik, hadirilah kajian kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah dimulai dari hari Senin malam Selasa nanti malam ya, 28 Syawal atau bertepatan dengan 1 Agustus 2016 pukul 20 WIB di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Dan juga hadirilah kajian kitab tafsir Al-Qur'an dimulai dari hari Sabtu 3 Zulqa'dah bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 2016 tanggal jam 6.30 di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Dan juga hadirilah kajian kitab Minhajul Abidin dimulai dari hari Sabtu malam Ahad 4 Zulqa'dah bertepatan dengan 6 Agustus 2016 jam 20 WIB di Masjid Raya Al-Mustaqim Waru Pelerat Cirebon. Dan juga hadirilah kajian rutin Majelis Al-Bahjah Indramayu dimulai dari hari Sabtu malam Ahad 11 Zulqa'dah 1437 atau 13 Agustus 2016 pukul 20 di Masjid Agung Indramayu. Dan juga kadiri haji kajian rutin Majelis Al-Bahjah di Brebes dimulai dari hari Rabu malam Kamis 15 Zulqa'dah atau bertepatan dengan 17 Agustus 2016 pukul 20 di Masjid Al-Qurdi Karangmalam Ketanggungan Brebes. Kajian rutin Majelis Al-Bahjah Kuningan dimulai dari hari Jumat malam Sabtu 24 Zulqa'dah 26 Agustus 2016 pukul 20 di Masjid Syiarul Islam Alun-Alun Kota Kuningan. Dan juga bagi yang ingin berpartisipasi untuk infak pembebasan tanah dan infak rutin, silakan untuk bisa menghubungi di 0821-151-67341. Kami ulangi, 0821-151-67341 atau di 0811241688. Kami ulangi di 0811241688. Baik, terima kasih, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Radio Ku Network yang sudah ikut membantu tersebarnya dakwah ini. Terima kasih kepada Radio Ku 92,9 FM Cirebon, Radio Ku 101,089 AM Bogor, Radio Ku 92,4 FM Majalengka, Radio Ku 104,8 FM Kuningan, Radio Ku 104,7 FM Batam, Radio Ku 93,6 FM Aceh, Radio Ku 1107 AM Bandung, Radio Ku 88,0 FM Pontianak, Radio Ku 89,2 FM Karimun, dan juga Radio Ku 954 AM Palembang. Baik, terima kasih kepada semua yang sudah bergabung. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita, memanjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat alafiat, dan memudahkan kita untuk mengamalkan semua ilmu yang sudah kita pelajari agar kita menjadi orang mulia di dunia dan juga di akhirat. Dan semoga kita semakin dekat kepada kasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas semua kesalahan dan mohon doanya. Selalu kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.